Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dars dari kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita telah menjelaskan dari kitab Kashfus Syubhat pengertian dari tauhid, bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan juga sudah kita jelaskan bahwasanya tauhid adalah agamanya para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah kita jelaskan bagaimana awal mula munculnya kesyirikan di bumi Allah Subhanahu wa taala, yakni pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, diawali dengan sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap sebagian orang, sikap berlebih-lebihan terhadap seseorang yang mereka kagumi, yang mereka hormati dan mereka cintai. Waddun waswa' wa yahud wa ya'uq wa nasr. Syaitan pun tidak diam melihat kenyataan dan kecintaan mereka. Mereka pun, syaitan pun membisikkan kepada mereka untuk membuat patung-patung seperti gambar dari orang-orang soleh tersebut dan sampai diibadahi oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut terus ada sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, dan sampai pada Fathu Makkah. Sampai pada Fathu Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menghancurkan patung-patung tersebut. Sehingga oleh karena itu, berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, fayufiduka 'idham asy-syirki idza khalat al-qulub su'uba zawaluhu kaifa anna asnaman ubidat ala waqtir rusul ala waqti awwalir rusul wa ma kassaraha illa akhiruh. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, na'am, salah satu guru dari Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumallah, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Syarah Kashfus Syubhat juga, fayufiduka, maka kejadian ini bahwasannya berhala-berhala yang sudah diibadahi pada zaman Nabi Nuh terus ada sampai zaman Nabi Muhammad dan terus diibadahi, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenyataan ini memberikan pelajaran kepadamu betapa ngerinya perbuatan syirik, betapa berbahayanya kesyirikan. Ketika hati ini sudah terjangkit dengan penyakit syirik, maka susah untuk dihilangkan. Lihatlah bagaimana berhala-berhala yang sudah diibadahi di awal zamannya para rasul. Di awalnya para rasul, yakni Nabi Nuh alaihissalam, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah kita sebutkan syubhat yang pertama yang mereka sebutkan dalam rangka membantah al-muwahhidun, bahwasanya barakallahu fikum tauhid yang dimaksud, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid ar-rububiyah, keyakinan di dalam ar-rububiyah. Maka ini telah dibantah oleh asy-syekh rahimahullah, bahwasanya umat-umat sebelum kita meyakini hal demikian. Begitu juga kuffar Quraisy meyakini tentang rububiyatullah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menerima dan tidak menganggap bahwasanya mereka itu adalah muslimun sampai mereka meyakini di dalam tauhid al-uluhiyah, sampai mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an barakallahu fikum, baik di dalam surat Yunus ataupun di dalam surat Al-Mu'minun, yang menjelaskan bahwasannya mereka kuffar Quraisy yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka meyakini rububiyatullah, meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu pencipta, pemilik dan pengatur dari alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan malam dan siang, menurunkan hujan, menumbuhkan rizki-rizki, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dan bahkan mereka meyakini bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam keadaan susah dan genting kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini hal demikian, akan tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dengan berbagai macam jenis kesyirikan. Sehingga dalam hal ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima keyakinan mereka dan tidak menganggap mereka bahwa mereka bagian dari kaum muslimin, dan terus mendakwahi mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun enggan. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan itu hanya kepada satu ilah saja? Peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja, yakni kepada Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang sangat aneh, kata mereka. Nah, maka terjadilah perang Badar, perang Uhud. Naam, dan juga perang Khandaq, Ghazwatul Ahzab, dan sampai pada akhirnya terjadilah Fathu Makkah. Semua itu terjadi dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Kemudian kita lanjutkan pernyataan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kasyfus Syubhat ini, di dalam kitab nuskhah yang ana pegang halaman 29. Fa idza tahaqqaqta, setelah beliau menyebutkan dua dalil dari surat Yunus dan juga surat Al-Mu'minun tentang keyakinan orang-orang musyrikun yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka dalam perihal tauhid al-rububiyah. Qala fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilayhi Rasulullah wa 'arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul 'ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Apabila engkau sudah memahami bahwasanya mereka haula al-musyrikun pada zaman Nabi meyakini tauhid ar-rububiyah. Akan tetapi keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka di dalam tauhid yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Dan juga engkau mengetahui bahwasanya tauhid yang diingkari oleh kufar Quraisy adalah tauhid al-ibadah. Nah, yakni tauhid al-uluhiyah alladhi yusammihil musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Yang mana orang-orang musyrikun pada zaman kita sekarang ini menamakannya dengan al-i'tiqad. Nah, al-i'tiqad. Itu penamaan dari tauhid al-uluhiyah pada zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika seseorang barakallahu fikum dikatakan fulanun fihi akidah, fulanun fihi akidah, bahwasanya fulan itu memiliki akidah, maka dia layak dan pantas untuk diibadahi. Nah, ini menurut orang-orang musyrikun pada zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga tauhid al-uluhiyah ini peribadatan, naam, itu dinamakan atau diistilahkan dengan al-i'tiqad. Dan kita menamakannya dengan al-ibadah, tauhid al-ibadah. Barakallahu fikum. Nah. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya tauhid yang diingkari oleh musyrikun pada zaman Nabi adalah tauhid al-ibadah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikun pada zaman kita dengan al-i'tiqad. Nah. Inilah yang mereka ibadah, inilah yang mereka ingkari. Nah, inilah yang mereka ingkari, yang mana orang-orang musyrikun pada zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memperuntukkan al-i'tiqad ini, ibadah ini kepada selain Allah. Nah, sehingga oleh karena itu tidak ada bedanya orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikun pada zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Ai idza 'arafta anna al-musyrikun muqirruna bi tauhidir rububiyyah wa anna alladhi jahaduhu wa tauhidul uluhiyyah wa hum yaquluna inna Allaha huwal khaliq war ar-razik al-muhyi al-mumit." Lakin idza qila lahum qulu la ilaha illallah qalu aj'al al-alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Maksudnya, apabila engkau sudah mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikun meyakini tauhid ar-rububiyah dan bahwasanya yang mereka tentang adalah tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah di dalam al-uluhiyah, di dalam peribadatan. Mereka juga mengatakan bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi ketika mereka diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang sangat aneh, kata mereka. Nah, coba lihat perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Dan ketika mereka diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan, gak bisa. Kami tidak bisa beribadah hanya kepada satu sesembahan saja. Menunjukkan bahwasanya mereka memahami kalimat dari la ilaha illallah. Bahwasanya pada kalimat la ilaha illallah ada nafi dan ada itsbat. Yang pertama nafi, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah, menafikan segala peribadatan. Kemudian illallah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu mereka memahami. Setiap orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Yaitu dia harus beribadah hanya kepada Allah. Mereka paham hal demikian. Sehingga mereka pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan bukti mereka paham balasan yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meminta mereka untuk meyakini la ilaha illallah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Barakallahu fikum. Kadzalika haula nam ai idza qila lahum u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an qalu kama qala qaum nuuhin min qabl. Yakni maksud dari ayat ini, apabila dikatakan kepada mereka, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Teruslah beribadah kalian kepada sesembahan kalian. Datang Nabi Nuh kepada mereka, mengajak mereka untuk mengesakan Allah di dalam ibadah, berdoa, meminta, beribadah hanya kepada Allah. Mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum. Kepada sesama mereka, mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Dan jangan pula kalian meninggalkan Wat, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Sesembahan yang kalian ibadahi. Nah, sama jawaban mereka dengan jawaban kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kadzalika haula'il musyrikun kana al-jidal alladhi bainahum wa bainar rasul huwa fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Demikian pula mereka orang-orang musyrikun, perseteruan antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perselisihan antara mereka dengan Nabi Muhammad yang berujung terjadinya perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan Fathu Mekkah, dan perang-perang yang lainnya. Naam, semua itu bermula dalam permasalahan ibadatillah, peribadatan hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya di dalam peribadatan. Inilah sumber masalah, sumber permusuhan yang terjadi antara kaum muslimun al-muwahidun dengan orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farrasulu yaqulu lahum qulu la ilaha illallah tuflihu wa hum yaqulun aja'ala al-alihata ilahan wahida. Ar-rasul nam mengatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Wahum yakulun, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah nam dia ingin menjadikan sesembahan itu hanya kepada satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh. Nah, wayakulun, mereka juga berargumen kepada Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh berargumen kepada Nabi Nuh. Nam kuffar Quraisy berargumen terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza dinu abaina wa ajdadina. Ini adalah ajaran dari bapak-bapak kami dan nenek moyang kami. Bahkan sampai Abu Thalib ketika beliau wafat, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada apa sih? Kenapa dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Itu hanya sebuah ucapan. Nah, satu ucapan. Kenapa mereka tidak mau mengucapkannya? dikarenakan mereka paham makna dari kalimat tersebut dan kalimat tersebut ada konsekuensinya. Nah, dan mereka tidak mau menjalankan konsekuensi tersebut dan tidak mau meyakini makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Thalib pun tidak mau mengucapkannya dan dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwa dia berada di atas keyakinan Abdul Muttalib. Apa itu keyakinan Abdul Muttalib? Ibadatul asnam, peribadatan kepada berhala-berhala. Hadza mahallun niza' bainar rusul wa bainal umam. Inilah tempat enam atau sumber terjadinya perselisihan antara rasul dan umat-umat mereka yang enggan menerima dakwah rasul-rasul tersebut. Para rasul mengatakan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian menyekutukannya. Akan tetapi orang-orang musyrikun abau illal baqa ala ibadatil asnam. Mereka enggan untuk menaati perintah rasul tersebut dan mereka kekeh di atas peribadatan kepada al-asnam. Fal khusumah bainar rusul wa bainal umam hiya fi tauhidil uluhiyah. Permusuhan yang terjadi antara rasul dan umat-umat mereka yakni dalam permasalahan tauhid al-uluhiyah. Adapun naam pada permasalahan tauhid ar-rububiyah, naam mereka sepakat. Naam, mereka sepakat. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan rasul-rasul mereka. Akan tetapi ini saja tidak cukup. Harus mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi melainkan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-rububiyah. Kemudian kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik siang ataupun malam hari. Naam. Summa minhum man yad'ul malaikata. Kemudian di antara mereka, kita lanjutkan sampai teruskan pada halaman 33. Summa minhum man yad'ul malaika li ajli salahihim wa qurbihim minallahi liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan mithlallat aw nabiyyan mithla Isa. Kemudian di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Nah, di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Kenapa mereka beribadah kepada malaikat? Li ajli salahihim, dikarenakan kesolehan malaikat. Nah, mereka itu selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah. Ini sifat malaikat. Nah, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka adalah makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan sehingga mereka beribadah kepada malaikat. Nah, wa qurbihim, dan dikarenakan dekatnya malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Agar para malaikat tersebut memberikan syafaat untuk mereka. Para malaikat tersebut memberikan kemudahan kepada mereka agar mereka bisa selamat dari azab. Atau mereka beribadah kepada seseorang manusia yang soleh seperti Al-Lat, sudah kita jelaskan, atau kepada Nabi seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, Ini hakikat atau keadaan orang-orang musyrikun dari zaman dahulu sampai pada zaman sekarang, terkhusus pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di antara mereka semua, mereka bukanlah orang-orang yang mana semua mereka beribadah kepada patung saja. Nah, bahkan di antara mereka atau sebagian mereka ada yang beribadah kepada al-malaikat. Ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada wali yang saleh. Nah, sehingga oleh karena itu hakikat ini harus kita pahami. Nah, hakikat ini harus kita pahami. Karena orang-orang musyrikun baik pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun pada zaman sekarang, mereka berhujjah terhadap al-muwahhidun bahwasanya ayat-ayat yang kalian sebutkan tentang orang-orang musyrikun yang kalian tujukan kepada kami, ketahuilah bahwasanya ayat-ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang yang beribadah kepada al-asnam. Dan kami tidak beribadah kepada al-asnam, kata mereka. Kami tidak beribadah kepada berhala. Yang kami datangi adalah kuburan seorang yang saleh. Dan kami menyampaikan doa kami ke kuburan tersebut, agar pemilik kuburan tersebut menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Itu saja. Nah, kata mereka. Sementara ayat-ayat yang kalian bacakan kepada kami, itu ayat-ayat yang ditujukan atau yang diturunkan kepada al-asnaf. Barakallahu fikum. Maka ketahuilah bahwasanya pada zaman Nabi, orang-orang musyrikun, mereka bukanlah orang-orang yang hanya beribadah kepada berhala saja. Bahkan di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, kepada seorang yang soleh, kepada seorang nabi seperti Nabi Isa alaihissalam. Sehingga oleh karena itu Allah menyebutkan tentang sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh orang-orang pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra, ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka orang-orang yang mereka ibadahi, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mencari jalan, berusaha. Nah, mencari wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Wa yarjuna rahmatahu. Mereka mengharapkan kasih sayang Allah dan takut akan azab dari Allah. Sesungguhnya azab Rabbmu kana mahdhura, itu ditakuti, dikhawatirkan. Nah, ini sesembahan-sembahan mereka, di antara sesembahan mereka yang mana justru barakallahu fikum, yang mereka ibadahi tersebut merasa fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat butuh kasih sayang Allah, dan mereka sangat takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, tidak layak dan tidak pantas mereka untuk diibadahi. Walaupun mereka banyak melakukan ibadah, walaupun mereka memiliki kesalihan, ketakwaan, walaupun posisi mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang mulia dikarenakan ketakwaan mereka. Akan tetapi walaupun demikian, mereka tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, "Haula'il musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budu Isa ibnu Maryam wa minhum man ya'budu salihin." Orang-orang musyrikun, mereka itu terpecah-pecah di dalam peribadatan mereka. Mereka berbeda-beda, berkelompok-kelompok di dalam peribadatan mereka. Nah, ini kalau sudah meninggalkan tauhid, mereka akan terpecah-pecah. Setiap orang yang meninggalkan al-haq, dia akan terpecah-pecah. Seperti orang-orang musyrikun. Nah, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada Isa, ada yang beribadah kepada orang saleh. Hadza dinul musyrikin wa huwa al-waqi' fi katsirin min al-'alamil islamil yaumi yauma ma al-asafi ya'buduna Allah wa yahujjun wa yasumun wa yusallun lakinnahum waqi'una fi syirkil akbar. Nah, inilah ajaran orang-orang musyrikun. Mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Seperti yang kita katakan tadi. Nah, mereka tidak satu warna di dalam agama mereka. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada al-asnam, ada yang beribadah kepada Isa ibnu Maryam, ada yang beribadah kepada orang-orang soleh. Nah, berpecah-pecah. Inilah seperti yang kita katakan tadi, akibat meninggalkan al-haq, akibat meninggalkan tauhid. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Siapa itu orang-orang musyrikun? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang mana masing-masing dari kelompok tersebut merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Nah, dan inilah kenyataan yang terjadi di banyak tempat di negeri Islam pada hari ini. Bersamaan dengan itu, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka berhaji, berpuasa, sholat. Akan tetapi mereka terjatuh di dalam syirkul akbar. Nah, yang mana sangat disayangkan ibadah mereka. Mal asaf. Yang sangat disayangkan, yang mana mereka beribadah kepada Allah, haji, sholat. Akan tetapi mereka terjatuh di dalam syirkul akbar. Mereka beribadah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dan bahkan melakukan zabah, sesembelihan kepada mereka. Wa yastaghitsuna bihim. Mereka melakukan istighatsah kepada kuburan-kuburan mereka. Nah, ini sungguh sangat disayangkan. Ibadah yang banyak tersebut, bahkan ibadah-ibadah yang berat, yang membutuhkan biaya yang besar, tenaga yang besar, mereka lakukan. Nah, akan tetapi sungguh sangat disayangkan, mereka juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidak ada manfaat sama sekali. Nah, akan menjadi hilang dikarenakan kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan orang seperti Nabi Muhammad sendiri diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus, akan tertolak semua amalan-amalanmu. Nah, barakallahu fikum. Wa qad ya'tadziru lahum ba'du man la basirata 'indahu bitauhid. Sebagian orang ada yang memberikan uzur kepada mereka dari orang-orang yang tidak mengerti tentang tauhid, yang tidak mengerti ilmu tauhid. Fayaqul, mereka mengatakan, haula'i ma'zuruna wa la ya'taqiduna fil amwat annahum yakhluqun wa yarzuqun wa innama ittakhadhuhum wasa'iqa wa syufa'a. Mereka itu dimaklumi, diberikan uzur kepada mereka, dan mereka dikarenakan mereka tidak meyakini bahwasanya para amwat, orang-orang yang sudah meninggal tersebut, menciptakan, memberi rizki, hanya saja ittakhaduhum wasa'ita wa syufa'a, mereka menjadikan orang-orang yang sudah meninggal tersebut sebagai perantara dan sebagai orang yang memberikan syafaat. Nah, akan tetapi kita katakan kepada mereka bahwa hadza nafsu ma qalahu al-musyrikun fi zamanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang juga diucapkan dan dikatakan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa Allah menciptakan, bahwa Allah yang menurunkan rizki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan mereka menjadikan sesembahan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Akan tetapi sama saja hal ini digolongkan oleh Rasul sebagai kesyirikan yang harus ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.